Salam ya Nabi, ya Rasulullah, engkaulah cahaya hatiku. Salam ya Muhammad, rindunya kalbu menatap indah wajahmu. Berlalu sang waktu jauh darimu, masih kau terasa di sini. Hadir dan temani lewati hari, berdiri menjadi saksi. Ya Rasulullah, salamun alaih. Ya Rafi ashani wa taraji, afataya jiratan alani. Ya uhayl al-judi wal-karam, lewati hari, berdiri menjadi saksi. Salam ya Habibi, kata terakhirmu, umati, umati, umati. Ya yeah.